الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى دعاء ريحي. Bab yang ke-61 adalah doa berkaitan dengan masalah angin. Ai artinya doa yang diucapkan pada saat angin bertiup. Nabi mengajarkan pada kita doa untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairoha. Ketika angin bertiup, Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku memohon perlindungan kepadamu min syarriha, dari kejelekan angin ini. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan di sini dimasukkan oleh Al-Albani di Sahih Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arihu min rawhillahi. Sesungguhnya angin adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bi ramahti wa ta'ti bil adabi. Terkadang angin datang membawa kasih sayang Allah, dan terkadang membawa azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha. Jika kalian melihat angin bertiup, maka janganlah kalian mencaci makinya. Was'alullaha khairaha, namun mintalah kepada Allah kebaikan angin. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejelekan angin. Min rahmatillahi maknanya adalah min rahmatillahi ta'ala li'ibadihi, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Terkadang angin datang membawa kasih sayang Allah, dan terkadang membawa siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka angin terkadang adalah rahmat Allah. Jika angin tersebut datang membawa hujan di musim kekeringan, atau bertiup yang lembut di waktu panas, dan semacam itu. Akan tapi terkadang angin itu menjadi azab yang menghancurkan rumah dan bangunan, atau ya tidak sampai harus menghancurkan rumah dan bangunan, ketika tusirul hubara, ketika memicu debu, sehingga membawa karena angin itu bertiup maka debu berhamburan dan mematahkan pepohonan. Dan termasuk azab yang dibawa oleh angin adalah tufariqus sahab. Angin ini memecah belah mendung. Alat yutma' yang diharapkan mendung tersebut membawa hujan. Ternyata hujan enggak jadi karena bertiupnya angin. Dan semacam itu. Fala tasubuha, janganlah kalian mencaci maki angin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencaci maki angin, dikarenakan angin adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat yang ke-46, wa min ayati ayursila riyaha mubasysyiratin. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengirimkan angin mubasysyiratin sebagai pembawa kabar gembira. Dan berkaitan dengan masalah angin dalam Al-Quran, maka dalam Al-Quran, jika angin itu dalam bentuk jamak, maka maknanya adalah angin yang membawa kebaikan. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menyebut angin dan dalam bentuk mufrad, maka maknanya adalah angin azab. sebagaimana dalam ayat ini, surat Ar-Rum ayat 46, ketika Allah hendak mengabarkan bahasanya ada angin yang mubasyirat, memberikan kabar gembira sebagai tanda kebaikan, maka Allah menyebut angin dengan bentuk jamak, ayur syala riyaha. Allah mengirimkan berbagai angin. Karena angin yang membawa kebaikan itu memiliki banyak fungsi kebaikan. Maka Allah datangkan dalam bentuk jamak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la yambari li ahadin ayasubariyaha. Maka tidaklah sepatutnya bagi seseorang untuk mencaci maki angin. Karena angin adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Dan angin adalah salah satu tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan angin tersebut rahmat, atau Allah jadikan sebagai nikmah, sebagai hukuman, idza syaa, jika Allah berkehendak. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah kebaikan angin dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan angin. Kemudian bacaan yang lain adalah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin dan kebaikan apa yang dikandung oleh angin. Wa khairu ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin. Kebaikan yang angin itu diutus, dilepas dengan membawanya. Kebaikan apa yang dibawa oleh angin. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin. Wa syarra wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang dikandung angin. Wa syarri ma ursilat bihi, dan kejelekan apa yang dibawa oleh angin. Demikian diatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha. Maka yang kita minta dalam doa ini adalah tiga kebaikan. Pertama adalah kebaikan angin itu sendiri, dan kebaikan kandungan angin, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin. Apa bedanya? Kebaikan angin sendiri contohnya taladud bani adama, manusia merasa nikmat biburu dia karena dinginnya angin, sepoi-sepoinya angin yang sejuk dalam cuaca yang panas, sehingga angin itu iqtaiha, memberikan terawah kesegaran. Dan memberi al-badarah linabatat, memberikan kesegaran bagi tumbuh-tumbuhan, bergerak-gerak. Dan angin tersebut berfungsi untuk membawa pergi bau-bau yang tidak sedap, dan semacam itu. Kemudian yang kedua adalah kebaikan isi atau kandungan angin. Semisal Allah, turunnya hujan yang bermanfaat, karena hujan tidaklah datang kecuali didahului dengan angin yang bertiup. Kemudian yang ketiga adalah kebaikan apa yang dibawa oleh angin. Yang dibawa oleh angin contohnya mendung. Karena mendung yaji'u birihi, itu datang dibawa oleh angin. Dan mendung ini lahu khairun wa syarun. Mendung ini boleh jadi memiliki kebaikan, boleh jadi memiliki kejelekan. Kebaikan mendung contohnya hujan yang manfaat, kejelekan mendung contohnya hujan yang berbahaya. Demikian pula sebaliknya, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ketiga kejelekan berkaitan dengan angin dan tiga kejelekan tersebut adalah kebalikan dari apa yang telah kita sebutkan berkaitan dengan masalah kebaikan angin. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-62 adalah doa ura'di. Ya, doa berkaitan dengan guntuk. Yaitu doa alladhi yuqalu inda wuqu'i ra'di. Yaitu doa yang diucapkan ketika terjadi ra'd. Ra'd itu suara, suara yang menggelegar. Ketika menjelang hujan biasanya. Maka kita dianjurkan untuk berdoa subhanalladzi yusabbi ra'du bihamdihi. Maha suci Allah yang ra'du, apa terjemahnya? Ra'du. Enggak, ra'du apa? Suara, suaranya apa? Guntur. Nah. Apa? Petir. Petir apa kilat? Petir ya? Petir ya maksudnya. Subhanalladzi yusabbihu ra'du. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang petir itu bertasbih bihamdihi dengan memujinya. Wal malaikatu min khifatihi. Demikian pula para malaikat pun bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala min khifati karena merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bacaan ini diatkan oleh Muwatta dan Al-Albani mengatakan sanadnya sahih namun mauquf. Ya, maka ini bacaan ini berasal dari sahabat, yaitu tepatnya sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, anak dari Az-Zubair bin Awam dan anaknya dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Nah, adalah sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ma idza sami'a ra'da, jika mendengar suara petir, tarakal haditha, maka beliau diam. Beliau tinggalkan perkataan beliau. Sedang ngobrol, maka berhenti. Waqal, obrolannya dihentikan dan beliau berganti mengucap, subhanalladzi yusabbi ra'du bihamdihi, wal malaikatu min khifatihi. Maksudnya Allah zat yang petir pun bertasbih memujinya, dan malaikat pun bertasbih karena merasa takut kepadanya. Maka ra'du bihamdi dan seterusnya adalah kutipan dari surat Ar-Ra'du ayat yang ke-13. Ya, makna atsar ini, jika sahabat Abdullah bin Zubair mendengar suara petir, tarakal kalam ma'al akharin, beliau tinggalkan obrolannya dengan orang lain. Watalal ayata, dan beliau membaca bacaan di atas plus ayat. Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas dan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahasanya ra'du adalah ismu malakin. Adalah nama malaikat yang bertugas menggiring mendung dan awan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan atat yahudun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ra'ti ma huwa?" Apa itu petir? Apa itu ar-ra'du? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika terdengar suara petir, maka itulah malakun minal malaika, seorang malaikat muwakkalun bisahabi yang diberi tugas untuk mengatur mendung. Ma'ahu makhariqu min nurin, dan malaikat ini memiliki cambuk dari cahaya. Yasuku biha sahaba, yang cambuk itu dia gunakan untuk mengiring mendung, haitsu syaa'allahu ta'ala, ke tempat yang Allah kehendaki. Dan orang-orang Yahudi bertanya, fama hadza sautu alladzi nasma'u, lalu apa di balik suara yang kita dengar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zatratus sahab, itulah hardikan, itulah lecutan cambuk untuk menggiring mendung. yasjiruhu ila haitsu amarahu, yang dia giring mendung tersebut ke tempat yang malaikat tersebut diperintahkan untuk membawanya. Kalau mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang Yahudi mengatakan sodakta, engkau benar. Diatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 1872. Maka berdasarkan penjelasan hadis ini, maka suara petir yang kita dengar adalah suara malaikat menggiring atau suara lecutan cambuk malaikat yang bertugas untuk menggiring awan atau mendung. Dan di sini menunjukkan bahasanya orang-orang Yahudi sudah tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Ya. Mereka sering datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetes Nabi. Kalau dia benar-benar Nabi, maka dia akan tahu hal ini dan hal itu yang mereka tanyakan. Dan maka mereka pun datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ngetes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana kita bisa katakan ngetes sodakta? Ya. Ini sodakta itu berarti ngetes. Sodakta itu berarti penanya ini sudah tahu jawabannya, maka dia bertanya bukan untuk cari tahu, namun bertanya untuk ngetes dan mengakui Nabi ini tahu apa enggak. Kalau dia benar-benar Nabi Allah, maka dia tahu. Maka mereka ngetes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun mengetahui dan menyampaikan kepada mereka apa yang mereka sampaikan, mereka inginkan, dan mereka tahu kalau ini adalah sehingga mereka tahu bahwa Nabi kita adalah benar-benar seorang Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka tetap kafir. Kemudian bab berikutnya adalah min adiyatil istisqa'i, doa-doa di antara doa-doa yang dibaca dalam rangka meminta hujan. Istisqa maknanya adalah talabu suqya. Suqya maknanya adalah al-matar, artinya meminta hujan. Nabi ajarkan beberapa doa di antaranya adalah Allahumma asqina ghaisan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghaira darin, ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, berikanlah kami hujan ghaisan mughithan, hujan yang hujan. Ghaisan maknanya matar, mughithan minal ighathah maknanya al-i'anah, menolong. Hujan yang menjadi pertolongan bagi kami. Mari'an maknanya adalah hani'an salihan, sedap, salihan baik. Maka ini diperumpamakan makanan. Aslinya mari'an itu untuk makanan. Alladzi yamra'u, makanan yang sedap, makanan yang enak, itu disebut mari'an. Yang dimaksud dengan hujan yang mari'an adalah hujan yang bersih, yang kosong dari segala sesuatu yang menyusahkan. Kalhadam, semacam sebab robohnya bangunan, atau al-ghar, kemudian banjir yang menenggelamkan, dan semacamnya. Dan kita meminta hujan yang mari'an. Mari'an maknanya adalah makhsuban naji'an, yang membawa kesuburan, yang membawa manfaat. Dari kalimat amra al makanu idza akhsaba, artinya subur. Dan jika diambil dari kata-kata mara'ah, maka mimnya di fathah. Dan inilah penafsiran yang diberikan oleh Al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan, makanun mari'un artinya khosibun, subur. maka kita meminta hujan yang menjadi pertolongan bagi kita, dan hujan yang tidak mengandung kejelekan, mengandung kesusahan, hujan yang mendatangkan jadi sebab kesuburan, ya, tidak terlalu sedikit, sehingga tidak berfungsi apa-apa. Ya. Nafian yang memberikan manfaat, ghairadorin, dan tidak membahayakan. Dan hujan tersebut ajilan, ya Allah, segeralah engkau turunkan. Ghairu ajilin, jangan ditunda-tunda lagi. Maka minta hujan tersebut segera diturunkan saat ini, secepatnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Atau bisa dengan mengucapkan Allahumma arisna, Allahumma arisna, Allahumma arisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, dan seterusnya. Diulang, ini Allahumma arisna diulang 3 kali. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu. Lengkapnya hadis ini, Allahumma arisna yang diulang 3 kali ini memiliki sababul wurud lengkapnya. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, takhala rajulun al-masjida. Ada seorang yang masuk ke masjid yaum jumu'atin pada hari Jumat. Itu Masjid Nabawi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam posisi berdiri. Ini menunjukkan bahasanya khutbah itu dilakukan sambil berdiri. Itulah yang Nabi ajarkan, tidak khutbah sambil duduk. Faqal, maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wangkotatis subul. Setelah masuk masjid, orang ini berkata-kata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahasanya pada saat hari Jumat, ya, jamaah boleh ngobrol, ngomong, namun pada khatibnya. Ini kalau ngobrol pada sesamanya malah terlarang. Ya, ngobrol dengan samping kanannya, samping kirinya, maka hukumnya haram. Tapi malah kalau bertanya, interupsi atau usul, ini usul. Usul supaya di akhir khutbah ada doa istisqa. Ini usul. Ya Rasulullah wa Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul. Banyak binatang ternak mati dan jalan-jalan pun putus. Di bawah ada penjelasan. Min adami nuzulil matar. Disebabkan hujan tidak kunjung turun. Fata'ullaha yughithuna. Fata'ullaha yughithana. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menurunkan hujan pada kami, pada kita. Ini dalil bolehnya meminta doa. Meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Ketika khutbah Jumat, maka jika pada saat khutbah Jumat, tepatnya pada saat berdoa, maka khatib cukup berisyarat dengan jari telunjuknya. Kecuali jika doa tersebut adalah doa istisqa. Kecuali jika doanya adalah doa istisqa. Maka jika doanya doa istisqa, maka isi doa di ayat khutbah tersebut doa istisqa, maka doanya dipanjatkan sambil khatib mengangkat kedua telapak tangan. Baik, kalau doanya doa normal biasa saja, maka cukup berisyarat dengan jari. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya. Tsumma qal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma arisna, Allahumma arisna. Ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, turunkanlah hujan. Anas mengatakan, wallahi manara fisama'in min sahabin walakuza'atin, demi Allah tidaklah kami melihat di atas sana di langit ada mendung, tidak pula ada mendung. Ya, di bawah qaza'a artinya potongan mendung. Wa ma bainana wa baina sal'in min bunyanin wala darin. Dan tidak ada antara kami dan gunung Selak bangunan, tidak pula perkampungan. Sal'in jabalun biqurbil Madinah. Ya. Gunung di dekat kota Madinah. Fatolaat, maka tiba-tiba muncullah min waraihi, dari balik gunung Salak, sahabatun mendung. Falamma tawassatatis sama'a, maka tatkala mendung tersebut telah berada di tengah-tengah langit, intasara, maka mendung tersebut tersebar. Tsumma amtarat, kemudian turunlah hujan. Falawallahi mara'ayna syamsa sabatan, demi Allah, kami tidak melihat mendung selama satu minggu. Kami tidak melihat matahari selama satu minggu. Maka selama seminggu itu, kalau enggak mendung, hujan. Kalau enggak gerimis, deras. Enggak ada, enggak terlihat matahari satu minggu. Enggak bisa dibayangkan. Banjir tentunya. Jogja hujan sehari saja udah banjir. Udah banyak masalah. Apalagi ini seminggu. Sabatan artinya seminggu. Tsumma taqala rajulun min dzalikal bab fil jum'atil muqbilati. Maka datanglah rajulun, seseorang, boleh jadi adalah sama dengan orang yang pertama ataupun orang yang lain. Min dzalikal bab, dari pintu itu di Jumat, hari Jumat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri yakhthubu, menyampaikan khutbah Jumat. Faqal, maka orang ini mengatakan sebagaimana perkataan orang yang Jumat kemarin, ya Rasulullah halaqatil amwalu. Ya Rasulullah, binatang ternak pada mati. Wangqatatis subulu, dan jalan-jalan pun terputus. Yakni di bawahnya min kasratil matar, karena banyaknya hujan. Maka kalau Jumat kemarin banyak binatang ternak mati karena kekeringan, tidak ada air, jalan-jalan putus karena pecah-pecah. Maka Jumat berikutnya banyak binatang ternak mati karena terbawa air, karena banjir, terbawa arus, banyak binatang ternak mati. Wangkotati subul, dan jalan-jalan pun terputus. Jalan-jalan putus karena jalan berubah jadi sungai, gak bisa dilewati. Semula jalan manusia, akhirnya jadi jalan air, gak bisa dilewati. Fata'allaha yumsikaha anna. Maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah mencegah hujan, menahan hujan. Mungkin dalil bolehnya berdoa, meminta kepada orang, seseorang untuk berdoa. Nah, hadis ini bantahan untuk pawang hujan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun cuma bisanya berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mau mencegah hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa menahan hujan ataupun menurunkan hujan. Menahan hujan dengan ada orang nancapkan lidi di halaman rumah, atau buang celana dalam di genteng, atau hal-hal yang lain yang dilakukan oleh sebagian orang yang katanya punya fungsi menahan hujan. Maka jika ada orang yang ngaku-ngaku bisa menahan hujan, dan itu adalah anugerah Allah, katanya ilmu hikmah atau semisalnya, maka ini dusta. Yang bisa Nabi lakukan Dan Nabi adalah orang yang paling Allah cintai hanya sekedar berdoa kepada Allah agar Allah mencegah dan menahan hujan. Farfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, maka Rasulullah mengangkat kedua telapak tangannya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan bukan di tengah-tengah kami. Di bawahnya dijelaskan hawalaina, contohnya, contoh kalimatnya adalah ra'aitu nasa haulahu atau hawalaihi, aku melihat orang di sekelilingnya. Artinya aku melihat orang berjajar di kanan kirinya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat tumbuhan tumbuh, tidak di tempat-tempat bangunan alias tengah-tengah perkampungan. Ya Allah, janganlah turunkan hujan di tengah-tengah perkampungan, non di pinggir perkampungan, ya, kalau bahasa kita di hutan-hutan, di daerah yang membutuhkan air, yang menyerap air. Allahumma alal akami wadharabi. Ya Allah, turunkanlah hujan di akam. Akam maknanya rabiah, rabiah artinya dataran tinggi, tempat yang tinggi, ya, gunung lah bahasa kita, atau bagian yang semisal itu. Wa dharab artinya ajibal asirar, gunung kecil, bukit. Mufradnya dharibun. Wa butunal audiyati, dan lembah, dan perut-perut lembah. Yang di sana banyak tetumbuhan. Wa mana bital syajari, dan tempat tumbuhnya berbagai tumbuh-tumbuhan. Fangkola'ats, maka berhentilah hujan seketika. Dari kalimat akla'a al-matar, artinya al-kafa, tertahan, wangkota'a, dan terputus. Maka berhentilah hujan seketika. Wa kharajna namsi fisyamsi, dan kami keluar dari masjid dan kami berjalan fi syamsi, di tengah-tengah terik matahari. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya meskipun cuacanya hujan, di masjid tetap diadakan sholat Jumat. Di masjid tetap diadakan khutbah Jumat dan tetap diadakan sholat Jumat. Meskipun orang-orang yang kerepotan ke masjid karena hujan, boleh tidak ke masjid. Kemudian yang lainnya, yang ketiga adalah Allah masqi ibadaka wa bahimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Ya Allah, berikanlah hujan pada hamba-hambamu dan binatang ternakmu, dan sebarkanlah kasih sayangmu, dan hidupkanlah baladaka, negerimu ini atau bumimu ini, al-mayita, yang sudah gersang. Diatkanlah Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Bahimaka, binatang ternakmu atau binatangmu di sini, bukan binatang ternak yang dimaksudkan. Karena artinya adalah semua binatang yang melata, yang merangkak melata di muka bumi. Termasuk diantaranya adalah hasyarat, binatang kecil-kecil yang ada di tanah. Wansur maknanya adalah lapangkanlah kasih sayangmu, dan hidupkanlah bumimu yang telah kering dengan tumbuhnya, dengan suburnya tanah setelah matinya, yaitu keringnya tanah. Dan dalam doa ini terdapat talmih, sindiran atau menyindir atau dalam doa ini terdapat kalimatnya ini mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fayuhyi bil arda ba'da mautiha, maka Allah hidupkan tanah dengan hujan ba'da mautiha, setelah matinya, yaitu keringnya. Maka tanah yang kering dalam Al-Quran ya, disebut dengan tanah yang mati. Adapun tanah yang subur itu disebut tanah yang hidup. Ya, ibadahkah hamba-hambamu di sini? Wallah alam, ini hamba yang Allah dimaksudkan dalam doa ini adalah ubudiyah ammah. Penghambaan yang bersifat umum. Ya, semua manusia, muslim ataupun kafir. Ya, maka idhofah di sini adalah idhofah kepada Allah di sini adalah idhofah mimbabi al-khalq. Artinya hamba-hamba yang kau ciptakan. Sebagaimana kelanjutannya, wabahim bahaimaka, dan binatang-binatang yang juga kau ciptakan. Kemudian berikutnya adalah doa idhar al-matar, doa yang dibaca, kita baca ketika melihat turunnya hujan. Allahumma sayiban nafi'an, ya Allah berikan hujan yang manfaat. Dihatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha. Di awal hadis dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matar, jika melihat hujan, qal, maka Nabi mengatakan Allahumma sayiban nafi'an. Sayiban maknanya adalah hujan yang deras. Dan ada yang menjelaskan sayiban artinya adalah hujan yang mengalir airnya. Ya, hujan yang menyebabkan hujan yang deras sehingga air tersebut mengalir di atas permukaan tanah, bukan hanya sekedar gerimis yang membasahi tanah, namun menyebabkan air mengalir, timbullah aliran air yang merupakan kumpulan dari air hujan. Nah, saiban di sini mansob karena membuang fi'il. Ya, fi'il yang dibuang bisa jadi as'aluka, ya as'aluka, aku mohon kepadamu, atau jadikanlah dia. Aku mohon kepadamu hujan yang manfaat, atau jadikanlah hujan ini hujan yang manfaat. Di sini dikatakan hujan di sini adalah diminta adalah nafian hujan yang manfaat. Nafiannya adalah na'at untuk sayyid. Maka di sini kita ihtaroza, berhati-hati dengan menggunakan kata-kata ini, itu dalam rangka tindakan preventif, jangan sampai hujan yang turun adalah hujan yang membahayakan. Kemudian adzikru ba'da nuzulil matar, dzikir yang diucapkan setelah turunnya hujan. Kita katakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah. Diriwayatkanlah Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan Zaid bin Khalid al-Juhani, shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami melaksanakan sholat subuh bil Hudaybiyyah, di Hudaybiyyah. Ini kejadian pada saat perjanjian Hudaybiyyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Fi itsri sama'in kanat minal laili, setelah turunnya hujan semalamnya, malamnya turun hujan, subuhnya Nabi jadi imam sholat subuh. Falaman sarafa, tatkala selesai dari sholatnya, akbala ala nas, maka Nabi hadapkan wajahnya kepada para sahabat dan Nabi katakan, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qal, Nabi mengatakan qal, Allah berfirman. Asba min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Fa'amma man qal mutir Nabi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakibi. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan dengan anugerah, dengan sebab anugerah dan kasih sayang Allah, maka dia adalah orang yang beriman denganku Allah dan kafir dengan bintang. Sedangkan orang yang mengatakan mutirna binau ikada wa kada, kami mendapatkan kami mendapatkan hujan dengan sebab dikarenakan bintang ini dan bintang itu, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakibi, maka dia adalah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Hudaybiyah itu ada dua cara baca, yaknya bisa tanpa kasrah, tanpa tasdid, dan bisa ditasdid, maka bisa Hudaybiyah dan bisa Hudaybiyah. Dan tanpa tasdid itulah as-sahih al-mukhtar, bacaan yang benar, bacaan yang terpilih. Hudaybiyah makna asalnya adalah sumur. Ini dekat dari kota Mekah. Sekitar 10 atau 15 kilo sebelum kota Mekah. Ithri bisa hamzahnya kasrah dan bisa dan tha-nya disukun, bisa juga hamzah dan tha-nya di fathah. Athari. Lughatani masurotani, ini dua cara baca yang terkenal. Artinya sesudah. As-sama di sini artinya matar. Karena makna asal dari as-sama adalah atas, al-ulu. Makna asal dari as-sama adalah al-ulu. Yang artinya adalah di atas. Maka karena hujan itu turun dari atas, maka dalam bahasa Arab hujan disebut juga matar. Hujan disebut juga sama, karena dia turun dari atas. Falaman sarafa, maka tatkala Nabi berpaling dari sholatnya, artinya selesai salam, atau berpaling dari tempatnya, bergeser dari tempatnya. Maka berpaling dari sholatnya artinya telah selesai salam. Maka berdasarkan makna ini mungkin bisa kita katakan ini dalil bahasanya imam sholat boleh begitu salam memberikan taujih, memberikan kultum, memberikan ceramah kepada jamaah. Maka begitu selesai sholat, begitu mengucapkan salam, Nabi menghadapkan mukanya ke jamaah dan memberikan ceramah. Mutir Nabi fadlillahi wa rahmatihi, kami mendapatkan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hujan kepada kami dengan anugerah dan kasih sayangnya. Sedangkan orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan dikarenakan nau ini dan itu, maka di sini ada penjelasan tentang makna asal dari nau, yaitu perkataan Ibnu Shalah, Abu Amr Ibnu Shalah, beliau mengatakan nau pada asalnya maknanya bukanlah bintang, karena nau ini adalah masdar dari kata-kata na'ayanu unau'an yang maknanya adalah sakoto, jatuh atau tenggelam. Dan ada yang mengatakan nau itu maknanya adalah bangkit atau muncul. Maka penjelasannya, di langit itu ada 28 bintang yang diketahui. Yang diketahui tempat terbitnya fi asminatis sanah kulliha. Yang ini di sepanjang bulan-bulan selama sepanjang tahun. Itulah yang disebut dengan manazil qamar asamaniyah wa isrin. Itulah yang disebut dengan 28 posisi bintang. Nah, dari 28 bintang tersebut, setiap 13 malam ada satu bintang yang tenggelam. Tenggelam fil maghrib di arah barat. Tenggelamnya ma'atulu il fajri bertepatan dengan terbitnya fajar. Wayatlu akhar yukabilu fil masyriq. Dan pada saat itu juga muncullah bintang yang lain yang posisinya pas ada di sebelah yang berkebalikan dengannya di arah timur. Munculnya min sa'atihi tepat di waktu itu pula. Ya, begitu ada yang tenggelam di barat, muncul yang lain di timur. Nah, tenggelamnya bintang ini, inilah yang disebut nau. Inilah yang disebut dengan nau. Maka ada 28 bintang yang ini bergantian sepanjang tahun. Ini tenggelam, muncul yang lain. Dan pada saat tenggelam dan itu di pagi hari, maka tenggelamnya satu bintang di pagi hari, nah itulah yang disebut dengan nau. Fakana ahlul jahiliyah dan orang-orang jahiliyah dulu, idza kana inda dzalika pada saat tenggelamnya bintang tadi di pagi hari, pada saat itu terjadi hujan malamnya, maka mereka menisbatkan hujan ini kepada bintang yang jatuh alias yang tenggelam dari 28 bintang tadi. Para ulama berselisih pendapat terkaitan dengan kafir ataukah tidak orang yang mengucapkan mutirna binau ikada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, mutirna binau ikada wa kada itu adalah kekafiran kepada Allah yang menghilangkan li aslil iman, menghilangkan iman secara total. Sehingga pelakunya keluar dari Islam. Nah, ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahasanya hukum ini yaitu murtad berlaku untuk orang yang mengucapkan ucapan ini dengan berkeyakinan bahasa bintanglah pelaku dan pengatur hujan. Munsi'un lil matar, hujanlah yang menciptakan atau bintanglah yang menciptakan hujan, sebagaimana anggapan sebagian orang-orang jahiliyah. Dan siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan semacam ini, tidaklah diragukan kekafirannya. Inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama berdasarkan zahir hadis. Dan berdasarkan keterangan ini, maka jumhur ulama mengatakan, seandainya ada orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan dengan sebab bintang ini, dan dia berkeyakinan bahasanya hujan tersebut adalah karena anugerah dan kasih sayang Allah, dan bintang itu cuma sebagai tanda waktu dan tanda, maka orang ini tidak kafir. Akan tapi mereka berselisih pendapat, apakah ucapan ini makruh ataukah tidak. Yang paling kuat, ucapan semacam ini, hukumnya makruh. Dan sebab dimakruhkannya ucapan ini, adalah karena kalimat ini adalah kalimat yang mutaraddidah, membingungkan, boleh jadi kekafiran, dan boleh jadi bukan kekafiran. Maka, meskipun statusnya dan keyakinannya bukanlah keyakinan kekafiran, maka orang bisa berburuk sangka kepada orang yang mengucapkan ucapan ini. Oleh karena itu maka dihukumi makruh. Nah, maka di sini terdapat faedah dari hukum para ulama yang mengatakan makruhnya ucapan mutir Nabi Nau'i kada, meskipun pelakunya tidak punya keyakinan kekafiran, dihukumi makruh. Di sini terdapat pelajaran tentang masalah adab. Yaitu jika ada satu kalimat yang kalimat tersebut bisa jadi maknanya jelek, bisa jadi maknanya baik, maka kita diperintahkan untuk menghindarinya. Maka jika seorang mengucapkan mutirna binau ikada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka di sini bisa dimaknai jelek, karena ini keyakinan, jangan, orang ini berkeyakinan dengan keyakinan jahiliyah. Pastinya bintanglah yang menurunkan hujan. Dan bisa jadi orang menilai ini adalah maknanya enggak masalah. Ya. Maka kalimat semacam ini dihukumi oleh ulama makruh. Yang seharusnya dihindari. Nah, maka dari sini terdapat pelajaran penting tentang adab lisan, adab berkata-kata, dan adab berbicara. Ya. Jika ada satu kalimat yang bisa maknanya baik dan bisa maknanya jelek, maka kalimat semacam ini seharusnya dihindari. Dan kita pilih ungkapan yang tidaklah bermakna kecuali makna tunggal, itu makna yang baik saja. Dan ini pun telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u walil kafirina 'adzabun 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna. Ya, dulu orang-orang yang beriman ketika bertemu Nabi dan meminta supaya Nabi memberikan perhatian kepada mereka, mereka mengatakan, wahai Nabi, ra'ina, perhatikan kami. Nah, kata-kata ra'ina ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk ngejek Nabi. Mereka mengucapkan ra'ina artinya bodoh, tolol. Dari kata-kata ru'unah yang artinya kedunguan dan ketololan. Maka mereka ngejek Nabi. Nah, orang beriman mengucapkan kata-kata ra'ina tidak lain dan tidak bukan kecuali makna yang baik. Nabi, perhatikan kami, tunggu kami. Namanya dimanfaatkan, kata-kata ini dimanfaatkan oleh orang kafir dengan makna yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Akan tapi ucapkanlah undurna, yang maknanya sama. Wahai Nabi, perhatikan kami, lihat kami. Maka dalam ayat ini terdapat adab berbicara, yaitu meninggalkan kalimat yang maknanya bisa dimaknai jelek. Maknanya bisa dimaknai jelek. Meskipun orang-orang yang beriman 100% tidaklah bermaksud dengan kalimat tersebut maknanya jelek. Kita yakin 100% orang beriman tidaklah bermaksud dengan kata-kata ra'ina makna yang jelek. Namun, karena bisa dimaknai dengan makna yang jelek, Allah perintahkan untuk ditinggalkan, dan Allah perintahkan untuk diganti dengan kata-kata ungdurna yang maknanya tunggal, ya, tidak mengandung kejelekan. Oleh karena itu, maka contoh yang lain, satu kata yang bisa maknanya jelek, meskipun pelakunya mengucapkan maknanya dengan makna yang baik, adalah istilah Israel yang diucapkan oleh banyak orang. Orang yang mengucapkannya dari kaum muslimin bermaksud dengan maksud yang baik. Israel maksudnya orang-orang Yahudi. Namun Israel itu maknanya adalah Nabi Ya'kub. Maknanya adalah Nabi Ya'kub. Maka jika orang mengucapkan Israel membantai Palestina, itu bisa dimaknai Nabi Ya'kub membantai Palestina. Karena Israel adalah nama Nabi Ya'kub alaihissalam. Maka jika ada orang yang beralasan, kami tidaklah bermaksud dengan kata-kata Israel makna semacam itu. Maka kita katakan, meskipun Anda tidak bermaksud dengan kata-kata Israel kata-kata semacam itu, namun demikianlah bisa dimaknai dengan makna itu. Bisa ditangkap dengan makna itu. Karena memang Israel dalam bahasa kaum muslimin artinya Ya'kub. Itulah bahasa Quran. Bani Israel, keturunan Ya'kub artinya. Maka meskipun Anda bermaksud dengan maksud yang baik, kita katakan tinggalkanlah ucapan ini. Karena di antara adab berbicara adalah meninggalkan kata-kata yang bisa ditangkap dengan makna kejelekan. Meskipun orang yang mengucapkannya tidak bermakna kejelekan. Meskipun orang yang mengucapkannya tidak bermakna, tidak memaknai kalimat tersebut dengan makna kejelekan. Lihat ayat. Allah melarang siapa? Orang-orang yang beriman. Dari ucapan apa? Ra'ina. Apakah orang-orang beriman memaksudkan ra'ina dengan ucapan kejelekan? Tidak. Dengan ucapan kebaikan. Akan tetapi, meskipun orang yang mengucapkannya tidaklah bermaksud dengan ucapan tersebut makna yang jelek, Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan Allah perintahkan untuk diganti dengan kalimat yang maknanya tunggal. Dan di sini disampaikan fayusa'u dhannu bi sahibiha. Lalu maka orang pun bisa berburuk sangka kepada orang yang mengucapkannya. Maka kalimat ini menunjukkan di antara adab yang patut kita perhatikan adalah di antara satu amal yang baik adalah melakukan tindakan preventif dan antisipasi, jangan sampai orang berburuk sangka kepada kita. Melakukan satu perbuatan yang menyebabkan orang berburuk sangka, itu satu hal yang patut dihindari. Dalil yang menguatkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersama Sofiyah. Ketika Nabi iktikaf, Sofiyah datang menjenguk Nabi dan Nabi ngobrol dengan istrinya, Sofiyah, kemudian Nabi keluar mau mengantarkan Sofiyah ke rumahnya, maka lewatlah dua sahabat Ansar dan ketika melihat Nabi bersama perempuan, maka mereka mempercepat langkah dan jalannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjalanlah kalian sebagaimana biasa, ini adalah Sofiyah istriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud dengan kalimat ini agar tidak ada salah paham, agar tidak ada buruk sangka. Maka melakukan usaha-usaha menghindari kalimat-kalimat yang menyebabkan orang berburuk sangka adalah satu hal yang terpuji, satu hal yang baik. Ini kewajiban orang yang diburuk sangka, orang-orang yang mungkin dituduh dengan tuduhan ini dan itu, disangka dengan ini dan sangka itu, ini kewajibannya. Adapun orang yang melihat, mendengar orang lain melakukan satu kalimat yang bisa bermakna baik dan bermakna jelek, perbuatan yang bisa dimaknai baik dan perbuatan jelek, maka berkewajiban untuk berbaik sangka. Orang yang melihat, orang yang mendengar diwajibkan untuk berbaik sangka jika memungkinkan untuk berbaik sangka. Yang menjadi objek dianjurkan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan buruk sangka. Dan pendapat yang kedua tentang hukum mengucapkan mutirna binau'i kada wa kada, Yang dimaksud dengan kafirnya orang yang mengucapkan kalimatnya adalah kafir nikmat kepada Allah, karena orang tersebut membatasi diri menisbatkan hujan kepada bintang. Dan ini berlaku untuk orang yang tidak berkeyakinan bahasanya bintang itu mengatur alam semesta. Dan pendapat ini ada benarnya, dikuatkan dengan satu riwayat yang ada dalam Sahih Muslim. Di sana disebutkan asbaha minan nasi syakirun wa kafirun. Ya, di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Ya, di sini kafir dikontraskan dengan bersyukur, maka dimungkinkan kafir di sini artinya adalah kufur nikmat. Ringkasnya, maka hukum orang yang mengucapkan mutirna binau ikada ini boleh jadi kafir yang mengeluarkan dari Islam jika dia berkeyakinan bintanglah yang menurunkan hujan. Dan bisa jadi kufur asghar jika bak di sini adalah bak sababiyah. Bisa jadi kufur asghar, kufur kecil, syirik kecil, jika bak di sini adalah bak sababiyah. Hujan semalam turun dan sebab turunnya adalah tenggelamnya bintang A dan bintang B. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Namun sebab turunnya hujan mendung. Itu sebab yang Allah tetapkan jadi sebab turunnya hujan. Adapun hujan, bintang itu menjadi sebab turunnya hujan, maka ini tidak pernah Allah tetapkan. Maka jika baknya adalah bak sababiyah, maka ini kufur asghar, karena kesyirikan dalam masalah sebab. Maka orang yang menetapkan sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, maka orang ini telah terjatuh dalam kufur asghar atau syirik asghar. Namun jika orang yang mengucapkan mutirna binau ikadha baknya ini adalah bak musohabah, maka ini tidak ada dalam bahasa Indonesia ya, pembahasan ini. Karena ini pembahasan berkaitan dengan masalah makna bak dalam bahasa Arab. Jika baknya ini adalah bak lil musohabah, jika bak di sini maknanya adalah berbarengan, turun hujan berbarengan dengan tenggelamnya bintang A, maka jika berbarengan dengan maka baknya adalah bak lil musohabah, maka tadi berlaku ikhtilaf makruh ataukah tidak mengucapkan kalimat ini. Dan yang benar hukumnya makruh dalam rangka menghindari kalimat yang maknanya ganda dan dalam rangka mencegah terjadinya buruk sangka. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Mukbil di salah satu buku beliau tentang masalah gempa. Ya, dijadikan dalil oleh Syekh Mukbil untuk mengatakan bahasanya orang yang menisbatkan kejadian alam semesta cuma semata-mata karena kehendak alam, ini adalah ucapan kekafiran. Maka gempa ini terjadi ya karena terjadinya gesekan lempeng bumi. Maka beliau katakan ini adalah ucapan kekafiran dan beliau berdalil dengan hadis ini. Ya, tentu ini adalah ucapan kekafiran jika orang tersebut, orang yang mengucapkannya tidak berkeyakinan. Ya, ada sebab, ada pengatur kenapa lempeng bumi tersebut berbenturan dan terjadilah gempa. Jika semata-mata murni gempa terjadi karena gesekan lempeng ini, maka dia jadikan lempeng itu sebagai gesekan lempeng itulah yang menciptakan kejadian di alam semesta, maka ini ucapan kekafiran. Namun jika orang yang mengucapkan kalimat tadi itu cuma sekedar mengkaitkan kejadian dengan sebab, dan dia meyakini adanya pemilik sebab, pengatur sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu bukanlah ucapan kekafiran. Tapi kalau semata-mata dia ucapkan, oh gempa itu karena gesekan lempeng, dan cuma berhenti di situ, dan dia anggap gesekan lempeng itulah yang menentukan terjadinya gempa di muka bumi ini, maka ini ucapan kekafiran. Akan tetapi jika itu cuma sekedar itu fatu syai' ila sababihi, menisbatkan sesuatu kepada sebab, dan orang yang mengucapkan ini punya keyakinan bahasanya ada pemilik sebab yang mengatur terjadinya gesekan bumi dan tidak gesekan bumi, gesekan lempeng bumi dan tidak, maka ini bukanlah ucapan yang membatalkan keimanan. Dan bab berikutnya adalah bab tentang doa istisqa, kebalikan dari istisqa. Istisqa maknanya adalah berhentinya hujan dan munculnya matahari musyriqatan dengan terang, membuat sinar yang terang. Doanya adalah sebagaimana dalam hadis yang tadi telah kita baca, Allahumma hawalina la alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, jangan di tengah-tengah perkampungan kami. Allahumma alal akam wa dhiraf, ya Allah, turunkan hujan di dataran tinggi dan di bukit-bukit, di perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya tetumbuhan. Ini dikatakan oleh telah kita bahas dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah bab yang ke-67 tentang doa ru'yatil hilal, melihat hilal. Artinya adalah doa yang diucapkan ketika melihat hilal fi awali syahr, pada tanggal 1. Bukan hilal tanggal 2, tanggal 2 masih hilal. Tanggal 3 juga masih hilal, hilal itu bulan sabit. Oleh karena itu, ini doa kapan? Apa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3? Tidak. Yang dimaksudkan adalah awali syahr, tanggal satunya. Bacanya adalah Allahu Akbar, Allahumma ahillana ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami. Allahu Akbar, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah kemunculan hilal ini pada kami dengan dipenuhi dengan rasa aman dan iman, keselamatan dan keislaman, wa taufiq lima tuhibu rabbana wa tarda, dan taufiq untuk melakukan apa yang kau cintai wahai Rabb kami, wa tarda dan kau ridai, rabbuna wa rabbakallahu, wahai hilal, sesungguhnya Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah. Demikian di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriatkan oleh Tirmidzi dan Ad-Darimi, dan ini adalah redaksi Ad-Darimi, dan hadis ini dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Di catatan kaki ada catatan yang bagus untuk kita baca. Syaikh Al-Albani mengatakan di komentar beliau untuk kitab Kalimat Thayyib karya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tanbihun, catatan penting. Banyak orang berdoa menghadap hilal. Banyak orang berdoa menghadap hilal, sebagaimana banyak orang yang lain ketika berdoa menghadap kubur, ketika ziarah kubur berdoa menghadap kubur. Dan semua ini adalah satu perkara yang tidak diperbolehkan, karena satu hal yang telah baku dalam syariat. Dalam syariat terdapat ketentuan, tidaklah doa tidaklah kita ucapkan, tidaklah kita hadapkan kecuali kepada Ka'bah, yang merupakan kiblat kita dalam sholat. Artinya bahasa bebasnya, kiblat dalam doa adalah sama dengan kiblat dalam sholat, yaitu Ka'bah. Dan betapa bagus apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza rafa'a al-hilal fala yarfa'u ilaihi ra'sahu." Jika salah satu kalian melihat hilal, maka janganlah dia mengangkatkan kepalanya memandangi hilal. Wa inama yakfi min ahadikum ayakula, akan tapi cukuplah salah satu kalian mengatakan Rabbi wa Rabbukallahu. Wa hilal, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Demikian juga dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas membenci seorang itu menghadapkan kepalanya kepada hilal. Walakin ya tarid, akan tapi hendaklah dia menyimpang dari hilal, ya, membelokkan badannya dari hilal, kemudian menghadap ke kiblat yang tepat, kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya. Maka ketika orang mempraktekkan doa ini, maka ada yang keliru ketika dipraktekkan dengan cara menghadap hilal. Yang benar, doa ini diucapkan dalam kondisi menghadap kiblat. Sama persis dengan kasus orang yang ziarah kubur. Banyak orang yang ziarah kubur dan berdoa mendoakan mayit dengan menghadap makam. Ya, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, atau menghadap ke timur. Dan ini tidak boleh. Nah, karena kiblat dalam doa sama dengan kiblat dalam sholat. Maka ya, hendaknya menghadap ke barat. Ya, kalau di tempat kita ziarah kubur, mau doa, maka menghadapnya menghadap ke barat. Ya. Demikian juga kesalahan banyak jemaah haji ketika misalnya menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya menghadap makam. Ya. Padahal doanya harusnya membelakangi Nabi, membelakangi makam Nabi, dan menghadap kiblat. Demikian pula hal-hal yang lain, semisal di pada saat musim haji banyak orang yang mengunjungi perpustakaan, ya, di dekat Masjidil Haram, di dekat Marwah, yang dikatakan oleh banyak orang, diyakini oleh banyak orang, dulu disinilah tempat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengadakan ritual di samping di sekeliling perpustakaan tersebut, kemudian berdoa menghadap perpustakaan membelakangi Ka'bah, dan posisi perpustakaan tersebut adalah membelakangi Ka'bah. Kalau orang menghadap ke sana, maka dia membelakangi Ka'bah. Demikian juga orang yang naik ke Jabal Rahmat atau ke Gua Hira dan berdoa di puncak Jabal Rahmat, ya, menghadap tugu, ada tugu, ya, di sana, menghadap tugu membelakangi arah Ka'bah. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal beliau mengucapkan, ya, kalimat di atas. Hilal itu adalah keadaan bintang atau keadaan rembulan pada malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Setelah malam ketiga, mulai malam keempat, dalam bahasa Arab disebut qamar. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dalam bahasa Arab disebut hilal. Tanggal 4 ke atas disebut qamarun. Nah, hilal disebut hilal karena dulu di masa jahiliyah orang-orang Arab berteriak-teriak mengkabarkan munculnya hilal. Ya, maka hilal diambil dari kata-kata ihlal, artinya adalah raf'us saut, berteriak-teriak. Ahallana maknanya adalah atla'u alaina, Allah perlihatkan hilal kepada kami, atau perlihatkanlah hilal kepada kami. Bil amni, dengan keimanan, dengan membawa keimanan, dengan menyebabkan keimanan, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, jadikanlah penglihatan kami kepada hilal bergandengan dengan al-amni, rasa aman dan iman. Maka ba' di sini maknanya adalah musohabah, sehingga dimaknai dengan muktarinan, berbarengan dengan aman dari berbagai keburukan dan musibah, berbarengan dengan iman, yaitu tegar di atas iman. Kenapa di sini iman dimaknai dengan tegar di atas iman? Lu bukankah yang mengucapkan orang yang mengucapkan kalimat ini sudah orang yang beriman, seorang muslim yang sudah beriman. Kenapa kok kemudian al-iman? Maka dimaknai yang dimaksud dengan imannya adalah tegar di atas iman. Atau bisa kita katakan iman di sini, kita katakan iman berbarengan dengan iman, karena iman itu bertambah dan berkurang. Wassalamah, dan keselamatan dari berbagai bahaya dunia dan agama. Rabbi wa rabbakallah, di sini ada ka, di sini orang, kata ganti orang kedua. Ini ka di sini yang dimaksudkan Rabku dan Rabmu, mu di sini yang dimaksudkan adalah hilal yang muncul. Dalam kalimat ini terdapat isyarat wajibnya kita sucikan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, jangan sampai dia disekutukan ya, dengan satupun makhluknya. Maka tidak boleh orang menyembah bintang, menyembah rembulan. Maka Rabbuna wa Rabbakallah, Rabb kami dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Ini untuk mengatakan tidak layak orang menyembah rembulan. Kemudian hadis ini dalil berkaitan dengan masalah yang kemarin kita bahas di pertemuan yang lewat ya, tentang masalah apakah orang yang meninggal dunia mendengar teriakan. Jika ada orang teriak-teriak di samping makam, apakah mendengar orang yang teriak-teriak di samping makam? Maka kita kemarin sampaikan sebagian ulama mengatakan mendengar dengan alasan kalau orang ziarah kubur mengucapkan assalamualaikum, menggunakan kata ganti orang kedua. Mereka katakan tidaklah digunakan kata ganti orang kedua kecuali berarti orang kedua tersebut mendengar. Maka jawabannya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa syariat, terkadang digunakan kata ganti orang kedua dan itu tidak mendengar. Misal kita berkata kepada hilal, wahai hilal, Rabku dan Rabbmu adalah Allah. Maka apakah hilal tersebut mendengar? Mendengar kalimat yang kita sampaikan, jawabnya jauh sekali. Dan dia ditambah dia benda mati yang tidak mendengar. Maka ka di sini tidak menunjukkan kalau berarti hilal itu mendengar. Maka tidak bisa mengatakan bahasanya kalau ada kata-kata mu atau anda, maka itu adalah dalil kalau sesuatu tersebut adalah bisa mendengar. Dan ini pun ada dalam bahasa Indonesia. Aku berkata kepada tembok, gini-gini mencurahkan isi hatiku. Ngomong dengan tembok, apakah tembok mendengar? Ya. Wahai tembok, ini ada khitab, ini ada digunakan bahasa orang kedua. Wahai tembok, wahai angin, sampai kalah salamku padanya. Apakah angin mendengar? Tidak mendengar. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah status orang yang mengatakan bahasanya petir itu terjadi akibat perpindahan ion-ion listrik yang ada di langit? Bagaimana hukumnya orang yang membuat alat pelindung petir di bangunan-bangunan tinggi? Orang yang mengatakan bahasanya petir terjadi karena perpindahan ion-ion listrik di langit, dan jika memang ini ada sebuah fakta ilmiah, maka kita tidak mengingkarinya. Akan tapi kita katakan, apakah itu terjadinya perpindahan tersebut itu karena semata-mata perpindahan yang terjadi dengan sendirinya, ataukah perpindahan ini ada sesuatu yang menyebabkan dia berpindah, maka seorang muslim berkeyakinan perpindahan ini terjadi karena ada sesuatu yang menyebabkan dia berpindah, itu malaikat yang menggiring, ya, yang memukulkan cambuknya, ya, sehingga akhirnya terdengarlah dan terjadilah suara. Adapun membuat alat pelindung petir di bangunan-bangunan tinggi, maka tidak masalah. Ini sebagaimana kita memakai payung untuk melindungi diri dari hujan, jas hujan, dan yang lainnya. Apakah melepas sandal itu tetap berlaku jika kita melewati sela-sela kuburan orang kafir? Ya, jika kita melewati satu pemakaman, ya, maka baik itu pemakaman muslim ataupun pemakaman orang kafir, maka berlaku adab ini. Jika kita sedang makan di warung makan dan menghadap timur, apakah kita tetap berdoa menghadap kiblat? Ya, doa yang dibaca menghadap ke kiblat adalah doa ul mas'alah. Ya, adalah doa permohonan. Adapun mau mengucapkan bismillah, mau makan cuma bismillah, maka tidak harus menghadap kiblat. Setelah jenazah dimakamkan, banyak orang awam mengatakan melihat si mayat duduk-duduk di dalam rumahnya. Bagaimanakah ini sebenarnya? Itu jin yang ingin membuat orang ketakutan atau timbul akidah-akidah yang sesat, semisal akidah arwah gentayangan. Yang diyakini oleh kaum muslimin, begitu orang meninggal dunia, maka dia di alam kuburnya ditanyai oleh malaikat. Setelah itu dia sibuk urusannya dengan malaikat. Kalau dia mendapatkan siksa, dia sibuk digebuki malaikat. Ya. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan bahasanya selama 40 hari pertama, maka arwah itu masih berkeliaran di dekat rumah, boleh jadi duduk, nyapu, atau macam-macam yang lain. Maka ini semua adalah tahayul. Ini adalah sehingga timbul akidah semacam ini adalah akidah yang bid'ah karena menyimpang dari akidah yang benar. Bahwasanya orang yang telah meninggal dunia arwahnya maka berurusan dengan berpindah ke alam yang lain dan berurusan dengan malaikat. Kapankah siksa kubur itu dimulai? Setelah ditanya oleh malaikat atau begitu mayat dimasukkan ke liang kubur dan ditutup tanya. Jawabnya siksa kubur dimulai setelah selesainya fitnah kubur, setelah selesainya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Maka jika dia tidak berhasil menjawab pertanyaan dengan baik, maka mendapatkan siksaan. Adakah kriteria satu bacaan disebut doa ataukah zikir? Ya, kalau isinya permintaan, maka kita sebut doa. Ya. Kalau isinya tidak mengandung permintaan, maka kita sebut zikir. Ya. Misalnya, bacaan ketika petir. Ya, tadi kita katakan, ya kita sebut zikir ketika mendengar suara petir. Atau ketika hujan, Allahumma shaiban nafian, kita katakan doa melihat hujan. Pada saat turun hujan, apakah harus mengangkat tangan dan menggunakan adab-adab berdoa lainnya? Misalnya dibaca 3 kali dan seterusnya, jawabannya tidak. Ya. Begitu tidak kemudian baca sholawat, kemudian tahmid, kemudian sholawat, kemudian baru dan mengucapkan Allahumma shaiban nafian, tidak. Namun kita mengikuti sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadisnya dikatakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat hujan mengucapkan Allahumma shaiban nafian. Ya sudah, begitu kita melihat hujan maka kita mengucap Allahumma shaiban nafian. Kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini, di hadis ini tidak disebutkan Nabi mengangkat tangan, Nabi menghadap kiblat. Maka seandainya itu Nabi lakukan, maka akan disebutkan oleh perawi. Tidak disebutkan oleh perawi, maka itu tidak ada tuntunannya. Maka di sini berkaitan dengan masalah ini, ada satu hal yang bagus yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais. Dia sampaikan bahasanya, jika dalam sebuah hadis terdapat disebutkan satu sunnah tanpa yang lainnya, maka menunjukkan bahwasanya yang lainnya itu tidak masyru'. Yang lainnya itu tidak disyariatkan di sini. Maka di sini di hadisnya mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma saiban nafi'an. Maka disebutkan sunnah yaitu bacaan tanpa disebutkan baca tahmid, baca selawat, kemudian angkat tangan menghadap kiblat dan seterusnya. Tidak disebutkan. Maka jika hal ini tidak disebutkan, maka berarti memang itu tidak ada tuntunannya. Yang lain, yang ini memang tidak diajarkan. Apabila seorang muslimah yang bekerja dan penghasilannya selama setahun sudah mencapai nisab, apakah wajib mengeluarkan zakatul mal? Wajib mengeluarkan zakatul mal jika uang yang sampai satu nisab itu adalah uang yang diam. Disimpan di bank, dan sampai nisab, dan ditunggu selama perjalanan setahun sampai nisab ini, kalau selama setahun tetap sampai nisab atau di atas nisab, nah itu yang terkena. Terkena zakat. Adapun jika di tengah perjalanan kemudian diambil untuk ini dan untuk itu, akhirnya kurang dari nisab, maka sampai akhirnya di akhir tahun setelah genap setahun itu kurang dari nisab, maka tidak ada zakatnya. Maka yang wajib dizakati adalah harta yang sampai nisab dan ini selama setahun tidak pernah kurang dari nisab. Nah, itu yang dizakati. Bukan, duit setahun dikumpulkan sampai nisab di akhir tahun. Enggak. Kalau baru sampai nisab di akhir tahun, maka baru dimulai perhitungan tersebut setelah genap satu tahun. Setelah genap satu tahun, yang pada saat itu satu nisab, nah baru dihitung setahun berikutnya. Kok sampai satu setahun berikutnya, kok masih tidak di bawah nisab? Nah, itu yang terkena zakat. Benarkah azan Jumat di Masjidil Haram dua kali? Ya, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dua kali. Dan maka orang mau beradzan dua kali sekali dalam di hari Jumat itu al-amru wasi', longgar. Orang yang mau mengamalkan sunnah Utsman, sunnah Khulafaur Rasyidin, beradzan dua kali, maka tidak masalah. Maka jangan dijadikan adzan dua kali di satu masjid itu sebagai tanda bahasanya masjidnya adalah masjid bid'ah misalnya. Nah. Ya, yang di hari Jumat masjid adzan dua kali ya masjid sunnah. Yang adzan sekali juga masjid sunnah. Kecuali jika yang adzan dua kali ini ada tambahan yang lainnya, ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol dan atau ada salat rakaat ini qabliyah Jumat, maka ini yang bid'ah di sini. Adapun semata-mata azan dua kalinya, maka itu boleh-boleh saja. Dan perlu diketahui bahasanya yang disukai oleh Imam Syafi'i di Al-Um di hari Jumat itu adanya cukup sekali. Beliau mengatakan makan ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Di Al-Um Al-Imam Syafi'i mengatakan keadaan di zaman Nabi yaitu adzan itu cuma sekali itu yang lebih aku sukai. Namun perkataan Imam Syafi'i di Al-Um ini tidak diamalkan oleh orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Kalau laki-laki mendapatkan bidadari di surga, apakah wanita juga mendapatkan bidadari? Ya enggak, masa bidadari dapat bidadari? Bidadari. Perempuan di seorang wanita di surga jadi bidadari, masa bidadari dapat bidadari? Maka yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada perempuan yang menyebabkan perempuan merasa puas dengan nikmat yang Allah sebutkan tersebut. Siang malam dan mata rembulan merupakan ayat-ayat Allah, sedangkan langit dan bumi adalah makhluk Allah. Apa perbedaan ayat dan makhluk Allah? Ada beberapa penjelasan ulama tentang apa perbedaan ayat dan makhluk Allah untuk benda-benda ini yang dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarah salah satu usul. Di antaranya adalah benda-benda yang Allah sebutkan ayat Allah di sini adalah benda-benda yang mengalami perubahan. Malam siang berubah, matahari dan rembulan, matahari bergerak, rembulan mengalami perubahan dari kecil kemudian tambah besar kemudian berubah. Ini berbeda dengan langit dan bumi. Ini berbeda dengan langit dan bumi. Maka langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala namun bersifat tetap, ya. Bumi yaitu kita lihat tanah, entah lihat langit, ya. Maka di sini benda yang mengalami perubahan, maka ditangkap itu sebagai tanda kekuasaan Allah itu lebih dekat, lebih mudah. Untuk merenungkan itu adalah tanda kekuasaan Allah, itu lebih mudah. Meskipun terciptanya langit dan bumi juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih penjelasan sebagian ulama tentang hal ini. Apakah pada hari kiamat jin akan dibangkitkan, dihisab dan ditimbang sebagaimana manusia? Adakah dalil yang menunjukkan hal tersebut? Iya. Dalil tentang hal ini semacam firman Allah Subhanahu wa taala atau dalil umum tentang halnya adalah semacam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka jin diberi taklif, diberi beban. Maka beban ini tentu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah telah dilaksanakan oleh jin ini ataukah tidak. Dan perlu diketahui bahasanya di antara akidah sesat MTA adalah mengingkari adanya jin. Dan ini adalah kekafiran. Nah, karena dalil tentang adanya jin sangat banyak sekali. Al-Quran wa Sunnah. Oleh karena itu MTA mengingkari adanya kesurupan jin. Sebagaimana akidah Mu'tazilah. Bagaimana dengan keyakinan adanya bintang tertentu sebagai penanda musim hujan, sebagaimana para petani menggunakan sebagai petunjuk untuk musim tanam? Jika maknanya adalah musahabah, jadi turun hujan itu berbarengan dengan munculnya bintang ini dan bintang itu, maka tidak masalah. Seandainya di suatu kelompok KKN dan dalam satu tempat tinggal terdapat satu orang kafir, diharuskan selama 2 bulan menginap dengan orang tersebut, apakah perlu diupayakan untuk mengeluarkannya dari kelompok? Tidak perlu. Nah, yang perlu adalah bagaimanakah mendakwai orang kafir tersebut. Selama dia 2 bulan bersama kita, dia mendapatkan manfaat, mengenal Islam, mengenal mulianya Islam, indahnya Islam, dan seterusnya. Bagaimanakah hukum makan suguhan ketika sedang takziah? Pertama jangan sebut takziah. Sebagaimana kemarin kita bahas, takziah itu amal apa? Amal lisan. Nah, layat gitu saja enggak apa-apa. Nah, jangan sebut takziah. Takziah istilah syar'i. biarkan istilah sa'i sebagaimana maknanya secara syar'i. Takziah artinya menghibur, bukan duduk-duduk nongkrong ngobrol, bukan. Ya. Sebut aja layat, layat. Nah, kalau layat, ya nggak apa-apa, layat. Nah. Tapi kalau ini mustalah syar'iyah, ya, istilah syar'i, maka gunakan sebagaimana maknanya. Biar orang nggak salah paham nanti. Ada hadis tentang keutamaan takziah. Ya, siapa yang menghibur seorang, maka Allah akan berikan kepadanya pakaian, kemuliaan pada hari kiamat. Ya. Maka kalau nanti kita gunakan istilah syar'i tidak pada tempatnya, nanti sebagian orang salah paham. Oh, nongkrong duduk-duduk di ini, di kematian itu pahalanya gede loh. Wah, gini. Ya, padahal tidak. Padahal dia cuma nongkrong, tidak menghibur. Ya tidak dapat pahala takziah. Namun kesalahpahaman semacam ini bisa muncul ketika kita gunakan istilah syar'i tidak pada maknanya yang dimaksudkan oleh syariat. Maka apa hukum makan suguhan ketika sedang layat, permen, roti ataupun minuman? Sebatas pengetahuan saya tidak masalah kalau memakannya. Namun mengadakan makanannya itu yang masalah. Adapun makanannya maka tidak masalah dimakan. Sebatas pengetahuan saya tidak ada dalil yang melarang memakan makanan tersebut. Namun melarang mengadakan acara membuat makanan untuk acara tersebut, untuk keperluan itu. Nah, jika sudah jadi, karena orangnya tidak mengetahui aturan syariat dalam masalah ini, maka makanannya halal dimakan. Tidak perlu diletehkan. Wah, ada yang ada terkandung ambil. Oh iya, terus diletehkan. Tidak perlu diletehkan. Sebagaimana acara membuat makanan-makanan setelah jenazah dimakamkan, terlarang. Dapat suguhannya, dikirimi berkatnya. Bolehkah dimakan? Boleh dimakan. Apakah diperbolehkan kita mengambil keuntungan laba dari menjualkan barang milik orang lain? Kita sebagai maklar dengan menawarkan barang milik orang lain. Maka jawabannya melihat transaksi antara si pemilik barang dengan maklar ini. Antara si pemilik barang dengan toko yang dititipi ini. Maka bisa jadi transaksinya adalah transaksi istijar. Transaksinya bisa jadi jika transaksinya transaksi mudharabah. Jika pemilik barang ketika titip di satu toko atau diberikan toko ini atau diberikan kepada orang dengan mengatakan ini harga jualnya sekian, dia telah menentukan harga jual dan untuk Anda sekian persen dari keuntungan, maka ini transaksinya transaksi mudharabah. Nah, jika pokoknya Anda jualkan ini, untungnya kelebihannya terserah untuk Anda. Maka ini transaksi istijar. Istijar itu semacam sayembara. Jualkan barang ini, siapa yang bisa jualkan barang ini dengan harga sekian, maka sisanya untuk dia. Maka ini dibolehkan. Maka mau ada dua kemungkinan bentuk orang titip barang, boleh jadi bentuk pertama atau boleh jadi bentuk yang kedua, dan dua-duanya diperbolehkan. Apakah melakukan perhitungan waktu dan tempat perkiraan munculnya hilal termasuk takalub dalam agama sebagaimana perhitungan al-qiblat? Jawabannya tidak. Ini, orang belajar ilmu falak sehingga tahu posisi munculnya hilal di mana. Ini bukanlah takalub, namun ini adalah alat bantu ketika orang mau lihat hilal, maka mata itu diarahkan kemana. Ini biar untuk alat bantu, namun tidak boleh jadi alat penentu. Nanti kemudian Ramadan ditetapkan dengan dengan perhitungan-perhitungan ini. Awal Ramadan ditetapkan dengan perhitungan-perhitungan semacam ini. Namun, letakkan dia di letaknya yang tepat. Itu sebagai alat bantu. Benarkah waktu adzan adalah waktu mustajab berdoa? Bagaimana cara berdoanya sedangkan kita diperintahkan untuk menjawab adzan? Kalau tentang apakah itu waktu mustajab, benar sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di Al-Jabul Kafi. Dan ada hadis tentang masalah ini. Tentang bagaimanakah cara berdoanya padahal kita diperintahkan untuk menjawab adzan. Wallah alam penjelasan detail tentang hal ini. Non mungkin di antara jawaban untuk masalah ini adalah menjawab adzan tidak wajib. Mungkin di antara jawabannya adalah dengan menimbang bahasanya menjawab adzan bukan wajib. Hukum bekerja di perusahaan yang pendapatannya berasal dari produk yang halal dan produk yang haram. Misalnya operator seluler yang menjual pulsa dan paket internet. Selain itu juga mendapatkan pendapatan dari program download lagu, nada sambung dan yang lainnya. Maka melihat orang ini bagian apa? Orang ini bekerja di bagian apa? Jika dia bekerja di bagian yang halal, maka gajinya halal. Jika dia bekerja di bagian ya yang ngurusi operator untuk download lagu, maka gajinya haram. Maka jika ada satu perusahaan dan ini ada bagian yang halal dan bagian yang haram, para ulama mengatakan memisahkan dengan melihat bagiannya. Ini tidak melihat keseluruhannya, namun melihat bagian per bagian. Misalnya ada satu perusahaan. Satu perusahaan ini semua dana kumpul di milik satu orang. Ini kumpul semua masuk ke kantong satu orang. Dan dia punya beberapa cabang perusahaan. Dia punya perusahaan kaos kaki. Ya, namun dia juga punya perusahaan bikini. Halalkah gaji saya? Jawabannya kalau Anda kerja di bagian kaos kaki, halal. Tapi kalau kerja di bagian begini, maka haram. Gajinya haram. Dan perusahaan elektronik yang menjual produk TV, kulkas, HP, DVD player, dan lain-lain. Maka jika Anda menjualkan semua produk ini, TV misalnya, atau yang barang tersebut umumnya dipakai untuk hal yang haram, maka ini pekerjaan yang haram. Ini pekerjaan yang haram. Tapi kalau cuma bagian kulkas, kulkas semua, Anda masalah. Tapi kalau bagian jualan TV yang dipakai untuk hal yang haram, DVD player yang umumnya orang makainya untuk hal yang haram, maka ini adalah pekerjaan yang haram. Sehingga gajinya haram. Bagaimana dengan banyaknya yang banyak dikatakan oleh orang-orang terjadinya gempa menyebabkan bergesernya tanah dan agak bergeser juga arah kiblat atau arah sholat kita? Maka jawabannya yang untuk orang yang jauh dari Ka'bah maka kewajibannya adalah menghadap arah Ka'bah dan tidak harus mengharap benda Ka'bah. Atau sebelumnya ulama khilaf, kalau kita itu jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah, apakah menghadap benda Ka'bah ataukah menghadap arah Ka'bah? Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Pendapat yang paling kuat, kita cuma punya kewajiban untuk menghadap arah Ka'bah. Pendapat sebagian ulama wajib menghadap benda Ka'bah. Maka pendapat yang paling kuat adalah kita cukup menghadap arah Ka'bah dan kita hormati orang yang memiliki pendapat menghadap benda Ka'bah. Ya, namun itu adalah pendapat yang kurang kuat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Madinah, bainal masyiq wal maghrib kiblah. Penduduk Madinah kiblatnya selatan. Dan Nabi katakan di antara timur dan barat adalah kiblat kalian wahai penduduk Madinah. Dan dikatakan oleh Syaikh Muthaimin rahimahullah ta'ala bahasanya, arah mata angin yang diterima oleh syariat hanya empat. Ya. Timur, barat, utara, selatan. Maka daya-daya itu tidak. Kata Syaikh Muthaimin di Fatwa Durus Haramaki, arah mata angin yang ditetapkan oleh syariat itu cuma empat saja. Dan daya-daya itu tidak masuk. Maka misalnya, maka arahnya cuma empat tadi. Di mana arah kiblat? Misalnya barat, ya sudah. Selama orang itu menghadap barat, maka dia menghadap kiblat. Dan jika orang itu bisa ngepaskan dan tanpa mempersulit diri, tanpa harus bawa sajadah setiap kemana-mana sholat, sajadah yang ada kompasnya, orang menempatkan dengan agak miring sedikit, dan itu tidak mempersulit dirinya, dan tidak menyusahkannya, maka tidak mengapa. Namun kalau takaluf, maka yang tepat itu tidak perlu dikerjakan dan tidak perlu dilakukan. Ketika berdoa menghadap kiblat, kubur itu di depan atau di belakang yang berdoa, bebas. Mau kuburnya dia pantati, mau enggak. Enggak apa-apa. Apakah peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab? Apakah ada riwayat yang sahih? Jawabannya tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan bahasanya Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.